Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu, saya mau pergi sekolah. Selamat pagi nak, kamu harus rajin di sekolah ya. Hormat sama guru, sayang sama teman. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kan nanti. Selalu tentu kau dapat.